بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد melanjutkan pembahasan kita tentang permasalahan nasihat. Ini merupakan salah satu di antara adab mulia yang diajarkan dalam syariat kita. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah setelah menyebutkan tentang hakikat nasihat yang itu mencakup di dalamnya bagaimana ini seorang menempuh nasihat kepada Allah dengan menegakkan apa yang jadi hak-haknya secara ilmu, amalan, kemudian mendakwahkannya. Demikian pula nasihat kepada kitabnya Al-Quran dengan bersungguh-sungguh untuk memahaminya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Demikian pula nasihat kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengimani risalahnya, mencintainya, ittiba kepadanya, demikian pula membela sunnah-sunnahnya dan mengedepankan petunjuknya di atas petunjuk siapapun dan bersungguh-sungguh di dalam menempuh apa saja yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari amalan, karena itu merupakan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nasihat kepada kaum muslimin baik dari para pemimpinnya maupun selain mereka dari orang-orang yang dipimpin. Kata beliau, walin nasihati fawaidu azimatun, dan nasihat ini memiliki faidah-faidah yang demikian agung. Minha di antaranya, annad-dina la yatimmu illa biha, bal hiya ad-dinu kama zakarahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara faidah dari nasihat, bahasanya agama ini tidak akan sempurna kecuali dengan adanya nasihat tersebut. Bahkan nasihat ini adalah agama itu sendiri, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sebagaimana jika kita perhatikan pada rincian dari nasihat di atas yang terkandung dalam hadis Tamim Ad-Dali radhiyallahu taala anhu, ya, maka tidaklah seorang menjalankan seluruh bentuk nasihat tadi kecuali dia telah menegakkan seluruh perkara agama. Makanya Nabi menyatakan ad-dinun nasihah, bahwa agama ini adalah nasihat. Kata beliau selanjutnya, wa minha, di antara faidah dari nasihat, anna nasiha lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa lil khalqi nafsu amali kalbihi hadha. Bahasanya, seorang yang menempuh nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, demikian juga untuk makhluknya, ini para pemimpin dan keumuman kaum muslimin, apa yang ditempuh ini merupakan nafsu amali kalbihi hadha, merupakan hakikat dari amalan kalbunya itu sendiri. Karena mengandung di dalamnya yang menjadi dasar pokok di dalam pelaksanaan apa yang dia tempuh, ya, bersumber dari keimanan kepada Allah, kepada kitab-kitab, kepada kitabnya Al-Quran, demikian juga kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini merupakan dasar keimanan adalah, ya, sesuatu yang bersumber dari kalbu. Kata beliau, wasti'daduhu wa tahyi'atuhu lin-nasiha, sehingga kesiapannya, isti'dad dan tahyi'ah semana, kesiapannya seseorang lin-nasiha untuk menempuh nasihat ini, ya, dengan semua bentuknya, baik nasihat kepada Allah hingga akhir, yakni nasihat kepada keumuman kaum muslimin. Ini semua min akbaril a'mali al-muqarribati ila rabbil alamin. Termasuk dari sebesar-besar amalan yang akan mendekatkan pelakunya kepada rabbul alamin. Fama taqarraba ahadun ila Allah bimisli tawtinin nafsi ala nasihati syar'iyyah al-mazkura, fannasihu fi ibadatin mustamirrah. Sehingga tidaklah seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan semisal bagaimana dia betul-betul mengokohkan jiwanya atau mengokohkan dirinya untuk mengamalkan nasihat yang syar'i sebagaimana yang disebutkan, yaitu nasihat kepada Allah, nasihat kepada kitabnya, nasihat kepada rasulnya, nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, nasihat kepada keumuman kaum muslimin. Tidaklah seorang, ya, menempuh hal yang demikian, fannasihu fi ibadatin mustamirrah, kecuali orang yang menempuh nasihat ini, ya, dalam keadaan dia menempuh peribadatan yang mustamirrah, yang terus-menerus. In qama au qa'ada au amila au tarakal amal, baik ketika dia berdiri ataupun ketika dia duduk ataupun ketika dia berbuat ataupun ketika dia meninggalkan suatu perbuatan. Dengan demikian menunjukkan bahwa seorang yang betul-betul menempuh apa yang dikandungi dalam hadis Tamim Ad-Dari, menempuh nasihat ini, ya, dia senantiasa dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, di antaranya dari faidah nasihat, anna man ajaza 'anil 'amali ad-dini idza kana nasihan lillahi wa li rasulih nawiyan al-khaira idza tayassara lahu, bahasanya seseorang yang tidak mampu untuk menempuh amalan agama ini, menempuh suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila dia seorang yang nasihan lillahi wa li rasulih, yakni memiliki semangat, ya, untuk ikhlas di dalam beribadah kepada Allah dan ittiba kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, nawiyan al khaira idza tayassara lahu, senantiasa bertekad, berniat untuk menempuh kebaikan ketika dia dimudahkan untuk bisa melakukannya, fa innahu la haraja alaihi, maka sesungguhnya ketidakmampuan dia itu tidak menjadi dosa baginya, wa yusharikul amilina fi amalihim. Bahkan dengan ketulusan niatnya itu, dia akan bersama-sama dengan orang-orang yang menempuh amalan mereka dalam amalan ketaatan, yakni kebersamaan dalam hal pahala. Fa innamal a'malu bin niyat, karena sungguhnya amalan-amalan itu padanya ya memiliki niat-niat. Dalam perkara ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayah illa syarakukum fil ajr." Sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian menempuh satu perjalanan, tidak pula kalian melintas suatu lembah, yakni dalam perjalanan jihad fi sabilillah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka orang-orang tersebut bersama kalian. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan di situ, illa syarakukum fil ajr, ya, kecuali mereka bersekutu bersama kalian dalam pahalanya. Jadi mereka tetap di Madinah, namun dari sisi pahala mereka mendapatkan seperti orang-orang yang menempuh perjalanan untuk berjihad fi sabilillah. Nabi SAW menyebutkan, habasahumul marad, bahasanya sakit telah menahan mereka untuk bisa bersama dengan kalian. Sehingga dari sini menunjukkan seorang yang memiliki ketulusan niat untuk menjalankan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia terhalang karena penyakit atau sebab yang lainnya, maka dia tetap mendapatkan pahala dari amalan tersebut sebagaimana orang-orang yang menempuhnya. Ini bentuk nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu ketulusan niat, kesungguhan niat untuk betul-betul bisa mengamalkan ketaatan kepada Allah. Wa minha, di antara faidah dari nasihat, annallaha yuyassiru lin-nasihi as-sadiqi umuran la takhturu lahu ala balin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada seorang yang menempuh nasihat secara jujur, menjalankan agama ini secara jujur. Sekian banyak perkara Allah Subhanahu wa taala mudahkan, yang kemudahan itu tidak terlintas di dalam benak seseorang sebelumnya. Wa anna as-sa'iya fi naf'il muslimina, dan bahwasanya seseorang yang berupaya sungguh-sungguh di dalam memberikan manfaat kepada kaum muslimin, idza kana qasduhu an-nasiha, jika apa yang dia tempuh tersebut upaya untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin, kalau tujuannya adalah an-nasiha, ya tujuannya adalah nasihat, yani berniat baik untuk kaum muslimin, fa innahu yuflihu wa yanjahu, maka sungguh dia seorang yang meraih falah, meraih kebahagiaan dan meraih kesuksesan. Kata beliau, fa in tamma ma sa'a lahu fi'lan wa huwa al-ghalib wa ila tamma ajruhu, Kalau dia bisa menyempurnakan apa yang dia upayakan tersebut, yakni secara perbuatan, dan ini yang umumnya, ya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada orang-orang yang memiliki ya ketulusan niat di dalam menempuh hal-hal yang bermanfaat. Wa illa jika tidak, yakni seorang tidak bisa menyempurnakan amalan tersebut, tamma ajruhu, maka ketahuilah bahwasannya pahalanya tetap sempurna. Itu kembali kepada bagaimana kesungguhan niat di dalam menempuh amalan yang bermanfaat tersebut. Faman ajaza an ba'di amalin qad syara'a fihi tamma lahu dzalikal amal. Sehingga siapa yang tidak mampu dari sebagian amalan yang dia telah memasukinya ya pada amalan tersebut, namun dia tidak mampu untuk menyempurnakannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan amalan tersebut, yakni dari sisi pahalanya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Dan barang siapa keluar dari rumahnya dalam rangka untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, niat yang sungguh-sungguh untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ternyata kematian menjumpainya sebelum dia sampai pada tempat yang dia tuju, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesungguhan niat, ketulusan niat untuk menempuh ya amalan ketaatan, menjadikan bahwa seorang ketika tidak mampu menyempurnakan amalan tersebut, dia tetap mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa minha, di antara faidah dari nasihat, as-salamatu minal ghish, bahwa seseorang yang memiliki sikap nasihat, ya, yang ini kembali kepada tujuan yang baik, ya, maka dia akan selamat minal ghish, dari sikap curang, menipu, mengelabui, membohongi. Ini seorang yang memiliki sikap nasihat pada dirinya. Fa inna man ghasha al-muslimina fi dinihim wa dunyahum falaysa minhum. Karena sungguhnya siapa saja yang menipu kaum muslimin dalam urusan agama mereka, ya seperti orang-orang yang mengajarkan amalan-amalan bid'ah ya kepada kaum muslimin, mereka menipu kaum muslimin dalam urusan agamanya. Ya, mereka mengatakan ini pahalanya demikian, ini adalah amalan baik, ya walaupun tidak ada dasarnya. Mereka menipu kaum muslimin dalam urusan agamanya. Wa dunyahum, bahkan andai pun itu dalam urusan dunia. Maka siapa yang menipu kaum muslimin, falaisa minhum, maka dia bukan termasuk bagian dari kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "Man ghasya falaisa minni." Siapa yang menipu, maka dia bukan termasuk pengikutku. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ya datang ke salah satu pasar Madinah. Kemudian beliau melihat sesuatu yang janggal pada jualan salah seorang dari penjual di pasar tersebut, di mana bagian atas dari barang yang dia jual berupa makanan yang dikonsumsi ya oleh kaum muslimin, bagian atasnya kering, namun bagian bawahnya basah, terlihat basah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan siapa pemilik jualan tersebut. Ketika datang pemiliknya, ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia menjawab, ya Rasulullah, ini kena hujan sehingga basah. Ya. Namun dia berusaha untuk menutupi ya, kekurangannya dengan meletakkan yang kering di bagian atasnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada orang tersebut, man ghasya ya falaysa minni. Siapa yang menipu, maka dia bukan termasuk golonganku. Ini dalam perkara yang dia melakukan kemaksiatan berupa menipu kaum muslimin tadi. Kata beliau selanjutnya, wal ghisyu min asna'il khisalil qabihah fi haqqil qaribi wal ba'id wal mukhalifi wal muwafiq. Sehingga yang namanya menipu, ya, membodohi, membohongi, ini termasuk dari perangai yang sangat jelek. Baik itu dilakukan terhadap orang yang dekat, kerabat, maupun terhadap orang yang jauh, ya, tidak memiliki hubungan kerabat dengannya. Baik itu dilakukan terhadap orang yang mukhalif, berbeda, ya, punya sisi-sisi pandang yang berbeda, maupun terhadap muwafiq, orang yang mencocoki. Ya, sebagian orang karena tidak memiliki sikap jujur, berupaya untuk membohongi, mengelabui orang-orang yang sependapat dengannya. Maka tingkah yang demikian merupakan sejelek-jelek perangai yang tidak pantas pada seorang yang mengaku diri sebagai seorang muslim. Apalagi tentunya kalau dia dikenal sebagai seorang pembawa dakwah ini. Fahadal Qur'anul Azim, maka Al-Qur'an yang agung ini, yad'u ila hadzal khuluqil ladzi huwa afdalul akhlaq, menyeru kepada pemeluknya untuk memiliki akhlak, yakni nasihat yang merupakan afdalul akhlak, seutama-utama akhlak. Wa huwa an-nasihatu allati ussisa 'alayha dinul Islam. Itulah nasihat yang agama Islam ini ditegakkan di atasnya. Wa qama 'alayha bunyanuhu, yang bangunan Islam ini berdiri tegak di atasnya. Wa bana biha fadluhu 'ala kulli syai'in, yang dengan nasihat ini menjadi tampak keutamaan agama ini di atas seluruh agama yang ada. Fa innan nusha li kulli ahadin mahmudun syar'an wa aqlan wa fitratan. Karena sesungguhnya suatu bentuk nasihat yang ditempuh li kulli ahad, ya, untuk semua, ya, person, semua pribadi, ya, bahkan seluruh pihak yang disebutkan dalam hadis Tamim Ad-Dari, merupakan perkara yang terpuji, baik ditinjau, ya, secara syar'i maupun secara akal maupun secara fitrah. Wa diddahu, adapun lawanannya, yakni sikap wish, ya, sikap menipu, mengelabui, yang menunjukkan tidak ada tujuan yang baik, tidak ada nasihat pada diri orang tadi, adalah perkara yang qabihun syara'an wa aklan wa fitratan. Adalah perkara yang sangat jelek, baik secara syar'i maupun secara akal maupun secara fitrah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.